Kau cahaya penuh cinta, kau terangi jiwa yang gelap meraba. Kau pelita gelap dunia, kau kekasih. Setiap kalbu kan merindu bila tahu betapa indah wajahmu. Waktu berlalu, zaman berganti, segala kisahmu melewati segala duka dan derita, lewati caci maki, inat dan coba. Rasulullah akhlak yang begitu mulia, kasih dan cinta yang terpancar di dalam jiwanya. Saksi semua akan akhlak yang begitu mulia. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad, ya Nabi Allah. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya kau cahaya penuh cinta, kau terangi jiwa yang gelap meraba. Kau pelita gelap dunia, kau kekasih, kau yang dirindu wajah-wajah.